Antara sama-sama dan bersama, itu dua hal yang berbeda luar biasa. Di satu ruang, saya hadir, Anda hadir, kita sama-sama hadir. Tapi belum tentu saya mengenal Anda, Anda mengenal saya. Sehingga sama-sama tak tentu kita menjadi bersama. Bersama lebih dari sekedar hadir sama. Tetapi bersama menciptakan keterikatan. Tak hanya mengenal nama, tapi menyatukan rasa. Kita seringkali terjebak dalam sama-sama hadir, namun tak bersama. Di dalam ruang ibadah, perangkap yang sama bisa terjadi, membuat kita tetap berbeda, sekalipun ada di ruang yang sama, melakukan hal yang sama, saling bertatap muka, sama-sama membagi senyuman. Tapi sejatinya, kita tak pernah bersama, bahkan jauh berbeda. Misteri satu dengan yang lainnya. Ini menyedihkan, tapi kenyataan yang tak terbantahkan. Semoga kita selalu punya waktu untuk mengukur diri. Sama-sama hadir bersamakah kita? Supaya jangan sampai ada banyak waktu sama-sama, tapi tanpa pernah bersama menjadi satu, saling mengenal, merasakan keindahan kebersamaan. Bersama saya, Bikman Sirait.